والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشارح حفظه الله تعالى قوله: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة، هذا ابتداء من المصنف رحمه الله لبيان المقصود من تأليف هذه الرسالة وما قبله من المهمات التي هي موطئات لهذا المقصود من بيان الواجبات الأربعة ثم الواجبات الثلاثة ثم ما يتصل بذلك. وهذه الرسالة صنفت لبيان الأصول الثلاثة، ألا وهي مسائل القبر: من ربك وما دينك ومن نبيك. والجواب عليها في هذه الرسالة، بل إن هذه الرسالة من هذا الموضع إلى آخرها جواب على هذه الأسئلة الثلاثة. فمن كان عالما بما في هذه الرسالة من بيان تلك الأصول العظام كان حريا أن يثبت عند السؤال أن يثبت عند السؤال، ذلك لأنها قرنت بأدلتها. وقد جاء في الحديث الذي في الصحيح أن من المسؤولين في القبر من يقول: لا أدري، سمعت الناس يقول شيئا فقلته. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال الإمام محمد بن عبد الوهاب: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. Faida kila laka, apabila anda ditanya mal usulus salasah, apa sih usul salasah, apa itu usul salasah, tiga landasan utama, tiga landasan pokok, ya, allati yajibu alal insani, yang wajib bagi manusia ma'rifatuha, untuk diketahui manusia. Fakul, maka jawablah, katakanlah usul salasah itu adalah ma'rifatul abdi rabbah wa dinah wa nabiyahu Muhammad SAW, yaitu pengenalan seorang hamba akan Rabbnya, agamanya, dan nabinya Muhammad SAW. Ini usul salasah. Karena inilah pertanyaan yang akan diajukan kepada setiap manusia di kubur, yang pertanyaan ini dikenal dengan fitnah kubur. Siapa yang bisa menjawab akan mendapat nikmat kubur, tidak bisa menjawab dapat azab kubur. Dan yang menjawab adalah bukan pengetahuan seperti sebagaimana pengetahuan yang kita bisa ya ketahui di sini, kita murojaah. Tapi yang menjawab adalah segala amalan yang berkaitan dengan segala konsekuensi dari mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kata Syekh Shalih Al-Syekh, qauluhu fa idza qila laka mal usulus salasah. Apabila Anda ditanya, apa sih usul salasah? Hadza ibtida'un minal musannifi. Ini adalah ya, permulaan dari musannif li bayani, musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, li bayanil maqsud min ta'lifi hadhihi risalati, untuk menjelaskan tujuan dari ditulisnya risalah ini, risalah usul salasah. Wa ma qablahu, dan yang sebelumnya, pembahasan sebelumnya, pembahasan ilam rahimahullah anna yajibu alaina ta'lamu arba' masail. Ya, ilam arsyadakaullah annau ya, dan seterusnya itu minal muhimmat, dari pembahasan-pembahasan yang penting, allati hiya muwati'atun, yang itu semuanya muwati'at. Muwati'ah itu adalah muqaddimah. Yang itu adalah semuanya muqaddimah li hadzal maqsud. Ya, untuk tujuan ini. Ini poinnya di sini. Apa itu usul salasah ini? Ma'rifatul abdi rabbah wa dinah wa nabiyahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. min bayanil wajibati al arba'ati, yang merupakan penjelasan kewajiban yang empat sebelumnya, ya, pembahasan sebelumnya apa yang wajib kita pelajari, ilmu mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal Islam, ya, mengamalkannya, mendakwakannya dan sabar di atas rintangan dalam dakwah, ya. Summal wajibat as-salasah. Kemudian kewajiban yang tiga, yang wajib kita ketahui, annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna amalan bal arsalina rasulah. Yang kedua apa? Ya. Yang kedua bahwasanya annallaha la yarda ayusyraka. Ya, Allah tidak ridho diibadahi. Yang ketiga apa? Bahwasanya annaman wahadallahu wa ata'ar rasul, gitu ya. Ya, siapa yang sudah mentaati Allah, ya, siapa yang sudah mentauhidkan Allah wa ata'ar rasul wa wahadallahu, yang sudah mentauhidkan Allah, mentaati rasul, fala yajuzlahu, enggak boleh bagi dia untuk memberikan loyalitas kepada orang kafir, walaupun orang kafir itu adalah, ya, kerabat dia yang paling dekat. Nah, itu. Nah, baru sekarang yang tiga ini. Summa ma yattasilu bidzalik. Kemudian segala hal yang berhubungan dengan hal tersebut. Wa hadhihi risalatu, dan risalah ini usul salasah, sunnifat, ditulis, li bayanil usul salasah, untuk menjelaskan usul salasah, tiga landasan utama. Ala wahiyya masailul qabri, dan ketahuilah bahwa usul salasah itu adalah masailul qabri, segala pertanyaan yang ada di kubur. Man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka, siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Wal jawabu alaiha bihadhihi risalah, dan risalah ini penjelasan tentang jawaban dari risalah ini, ya, dari apa sih mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal Islam. Bal inna hadhihi risalata min hadzal mawdi' ila akhiriha, ya, jawabun ala hadhihi al-as'ilati as-salasati. Bahkan risalah ini dimulai dari tempat ini sampai akhirnya merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang tiga di kuburan itu. Faman kana aliman bima fi hadhihi risalati min bayani tilkal usulil idham kana harian ayusabbata inda su'al. Maka barang siapa yang mengetahui, ya, mengetahui segala hal yang berkaitan dengan risalah ini, ya, berupa penjelasan usul, landasan-landasan yang agung ini, kana harian, maka dia layak ayusabbata, untuk dikokohkan, ya, untuk di, ya, untuk dikokohkan dia, ayusabbat, untuk dikuatkan dia, inda su'al, ketika dia ditanya di kuburan, ya, anna minal mas'ulina fil qabri man yakul, karena ada orang yang ditanya di kuburan, ketika dia ditanya siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu, dia mengatakan la adri, saya enggak tahu. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Saya cuma dengar orang-orang mengatakan suatu hal, saya pun ikut-ikutan mengatakan hal tersebut. Naam, barakallahu fiik. Ya, fadil, tafadhal muslih. Summa qala syarih rahimahullah ta'ala, istadalla al-ulama'u biqawli hadhal maftuni fi qabrihi. Samitu an-nasa yakuluna syai'an fakultuhu, ala anna taklida la yasluhu, la yasluhu, la yasluhu fi jawabi hadhil masaili al-thalathi. Jawabu man rabbuka ay man ma'buduka, wa jawabu ma dinuka, wa jawabu man nabiyuka. Walihada fa inna syaikha al-imama rahimahullahu ba'da kulli mas'alatin mimma sayati yadhkuru ad-dalila minal Qur'ani, wa qad bayyana fi awwali hadha syarhi annal mu'mina yakhruju minat taqlidi wa yakunu mustadillan lima ya'lamuhu wa ya'takiduhu min hadhil masaili bil haqqi idha alima ad-dalila alaiha marratan fi umrihi thumma taqada ma dalla alaihi ad-dalilu fa in istaqama ala dhalik ala dhalika hatta mautihi fa innahu yakunu mu'minan mata ala al-imani wa la yushtaratu istimraru istihdaru ad-dalili istihdari mudah menilai. Wala yustaratu istimraru istihdari dalili wal istidlali, lakin al jawabu ayyaku al wajib. Lakin al wajibu ayyakinnal wajiba, lakinnal wajiba ayyakunal abdu fi ma'rifatihi lil haqqi fi jawabi hadhihi al masaili ats-tsalatsi an dalilin wastidlalin walau limarratin fi umrihi. Walihadha yu'allimu as-sighar wal atfalu indana risalatal usuli ats-tsalatsati yu'allamu as-sighar wal atfalu indana risalatul usuli ats-tsalatsati risalatul usuli ats-tsalatsatil al-ukhra allati fiha jawabun aidan ma'a ba'dil istidlali bi aqsara mimma huna yu'allimuna jawabu hadhihi al-masaili ats-tsalatsi hatta idza balagha al-ghulamu aw jariyatu fa idza huwa qad arafa an dalilin wastidlalin. Baik, istadalla al ulama bi qawli hadzal maftuni, ya, maka para ulama berdalil dengan ucapan maftun ini. Maftun yaitu orang yang terfitnah, maksudnya orang yang terfitnah di kubur, orang yang ditanya di kubur, fi qabri di kuburannya, dia mengatakan sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultu, saya cuma mendengar orang-orang mengatakan suatu hal, saya pun ikut-ikutan. Nah, para ulama berdalil ala anna taqlida la yasluhu fi jawabi hadhihi al-masail as-salasi. Para ulama berdalil bahwa taqlid tidak boleh, ya, dalam jawaban di tiga permasalahan ini. Lihat di footnote di halaman 53 itu. Qala Syekh Sulaiman Ibnu Abdullah Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah, kata Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab, cucu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, fi Taisir Al-Aziz Al-Hamid, dalam syarah kitab Tauhid Taisir Al-Aziz Al-Hamid. Ini Syekh Sulaiman bin Abdullah ini enggak selesai menulis kitab Taisir Al-Aziz Al-Hamid, karena beliau keburu dibunuh oleh Ibrahim Pasha dari Mesir atas suruhan Turki Ottoman. Dibunuhnya keji sekali, kepalanya dimasukkan ke meriam dan meriamnya diledakkan. Ya. Dan kitab beliau ini Taisir Al-Aziz Al-Hamid diselesaikan sekaligus disempurnakan dan diberikan tambahan oleh sepupu beliau, yaitu Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab, dalam kitab yang kita kenal apa? Fathul Majid. Jadi Fathul Majid adalah pelengkap dari Taisir Al-Aziz Al-Hamid. Adapun Syekh Abdurrahman bin Hasan sudah punya risalah yang bertajuk tentang syarah kitab Tauhid sendiri, yang berjudul Qurratul Uyun. Ya, syarah dari kitab Tauhid. Tabarakallah fiik. Naam. Kata Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab, yuharramu 'alan nar man qala la ilaha illallah wa man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya, diharamkan bagi neraka atas orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia bersaksi la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Lakin ja'at muqayyadatan bil quyudi as-siqal. Namun terdapat, ya, syarat di sini yang mengikat dengan syarat-syarat yang berat. Wa aktsaru man yaquluha la ya'rifu al-ikhlasa wala al-yaqina. Dan kebanyakan orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia enggak tahu apa itu al-ikhlas, apa itu yakin. Al-ikhlas pemurnian ibadah hanya kepada Allah. Wa man la ya'rifu dhalika yukhsha 'alayhi ay yuftana 'anha 'inda al-maut Dan siapa yang tidak mengetahui apa itu al-ikhlas, memurnikan ibadahnya pada Allah, maka dikhawatirkan dia akan terfitnah, ya, ayyuftana anha indal maut. Dia akan terfitnah ketika mati di pertanyaan kubur, dia tidak bisa jawab, man rabbuka, fayuhalu bainahu wa bainaha, fayuhalu, maka dia akan dihalangi antara jawaban yang benar dengan pertanyaan di kuburan tadi, man rabbuka. Wa aksaru man yakuluha innama yakuluha taqlidan aw adatan walam yukhalid al-iman, ya, basya sataqalbi. Dan kebanyakan orang yang mengucapkannya, mengucapkan kalimat syahadat, itu mengucapkannya karena taklid saja atau karena kebiasaan, ya, dan tidak disertai dengan keimanan dan penuh kegembiraan kalbu. Wa ghalibu may yuftatanu indal mauti fil wa fil qabri amsalu haula'i, ya. Dan kebanyakan yang terfitnah ketika mati dan di kuburan ialah orang-orang semisal ini. Yang terfitnah artinya enggak bisa jawab pertanyaan kubur. Kama fil hadis sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Sebagaimana dalam hadis ini, ketika dia enggak bisa jawab pertanyaan kubur, dia mengatakan, saya cuma dengar orang-orang mengatakan suatu hal, maka saya pun ikut-ikutan. Wa ghalibu a'mali haula'i innama huwa taqlidun wa iqtida'u bi amsalihim. Dan kebanyakan mayoritas amal-amal mereka hanya didasari taklid dan mengikuti orang-orang semisal mereka. Ini, ya, barakallahu fiik. Baik, kita lanjut lagi. Kemudian mana lagi tadi? Di atas halaman 54. Ya. Wa jawabu marrabbuka ai man ma'buduka. Dan jawaban dari marrabbuka nanti akan diterangkan oleh Syekh, ya. Pertanyaan di kubur, marrabbuka bukan pertanyaan tentang rububiyah. Jadi musyrikin Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, mereka mengimani Allah mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta. Mereka mengimani rububiyah, Allah sebagai Rabb. Namun mereka tidak mengimani Allah yang berhak diibadahi semata. Berarti mereka menetapkan rububiyah, mengimani rububiyah Allah, tapi mengingkari uluhiyah Allah. Dan pertanyaan di kubur bukanlah terkait rububiyah. Kalau pertanyaan di kubur terkait rububiyah, tentu Abu Jahal bisa menjawab pertanyaan kubur. Paham gak sini? Tapi makna marrabbuka ialah ai man ma'buduka, siapa sembahanmu. Dan sebagaimana yang kita telah pelajari di Kasbu Syubuhat, di Al-Qaidul Arba dan yang lainnya, rububiyah semata, keimanan terhadap rububiyah itu enggak cukup. Keimanan terhadap rububiyah semata itu enggak cukup. Seandainya cukup, tentu Rasulullah SAW tidak akan memerangi musyrikin yang mengimani rububiyah Allah, menghalalkan darah mereka, ya, menghalalkan darah mereka dan kehormatan, apa namanya, harta mereka. Enggak ada pengkafiran dari Allah terhadap mereka sehingga mereka dipanggil qul ya ayyuhal kafirun. Nah, maka makna marrabbuka ialah man ma'buduka, siapa sembahanmu. Wa jawabu madinuka wa jawabu man nabiyuka. Ya, ini tiga pertanyaan ini. Jawaban dari apa agamamu dan siapa nabimu. Wa li hadza fa inna syekha, oleh karena itu maka sesungguhnya Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdullah rahimahullahu taala, ba'da kulli mas'alatin mimma sayati, ya, beliau setelah setiap permasalahan sebagaimana akan datang, yazkuru ad-dalila minal Qur'an. Beliau pasti menyebutkan dalilnya dari Qur'an. Ya. Beliau menyebutkan ibadah itu doa, sebutin dalilnya. Raja adalah ibadah, sebutin dalilnya. Semua beliau menyebutkan dalilnya. Wa qad bayyana fi awwali hadha syarhi, dan kita telah menjelaskan di awal syarah ini, di awal buku penjelasan usul salasa ini, kata Syekh Saleh, annal mu'mina yakhruju minat taqlid. Bahwasanya seorang mukmin dalam permasalahan ini dia keluar dari taqlid. Wa yakunu mustadillan lima ya'lamuhu wa ya'taqiduhu min hadhihi al-masaili bil haqqi. Dan dia berdalil dengan apa yang dia ketahui dan dia yakini dari permasalahan ini dengan hak. Walaupun dia enggak hafal dalilnya, tapi ini minimal dia mesti tahu seumur hidup apa dalilnya. Walaupun dia gak hafal. Artinya dia gak bisa menghadirkan dalilnya itu ketika dia ditanya. Yang penting dia pernah tahu ada dalilnya, ada keterangannya, dia imani. Ya. Idza alimat dalila 'alaiha maratan fi umrihi. Apabila dia telah mengetahui ada dalil akan tiga permasalahan ini, walaupun sekali aja seumur hidup dia, sumataqada ma dalla 'alaihi ad-dalilu, kemudian dia meyakini apa yang ditunjukkan oleh dalil tersebut. Semisal begini, seorang muslim ketika dari tiga pertanyaan kubur ini, misalkan madinuka, apa agamamu? Seorang muslim wajib meyakini Islam adalah agama yang hak, agama selain Islam batil. Dia mungkin pernah dengar dalam khutbah, dalam ceramah, pernah baca, pernah bertanya, disampaikan dalil. Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbalu min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam tidak diterima agamanya. Di akhirat dia menjadi merugi. Inna ad-dina 'indallah al-islam. Agama di sisi Allah adalah Islam. Ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Dia dengar dalil-dalil itu, pernah hafal terjemahannya atau pernah tahu terjemahannya. Dia tahu, dia yakini. Dia juga dengar hadis Nabi SAW. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih la yasma'u bi hadhil ummah yahudiyun wala nasraniyun thumma la yu'minu bi walladhi ji'tu bih ila kana min ashabin nar. Ya, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak ada seorang pun dari umat ini, tidak pula dari Yahudi, tidak pula Nasrani, yang mendengar namaku kemudian tidak beriman padaku dan risalah yang kubawa itu al-Islam, melainkan di penduduk neraka. Dia pernah dengar hadis itu, pernah baca, pernah tahu, sehingga dia yakini apa yang ditunjukkan oleh dalil tersebut, bahwa Islam agama yang hak, siapa yang beragama selain Islam kafir, sesat di neraka selama-lamanya. Paham gak sini? Tapi dia gak hafal dalilnya. Ketika diminta untuk diistihdar, dihadirkan dalilnya, mad dalil, mana dalilnya? Ada atikadika hada, atas keyakinan ini. Waduh, gak hafal saya. Gak apa-apa. Yang penting dia mesti tahu dalilnya. Gak boleh taklid. Walaupun seumur hidup sekali. Ini sekarang nih antum nih. Tadi saya udah nyampein tuh berbagai dalil-dalilnya tuh. Udah cukup. Seumur hidup. Misalkan sebelumnya antum gak pernah tahu dalil kebenaran al-Islam. Ya. Nabil ngantuk antum. Nekat antum ngantuk dekat anak. Mana suruh diri sampai isya. Nekat benar ngantuk. Ya. Nah, andai ya semua antum enggak tahu ini andai. Kalau Faza, kalau Fauzan hafal dalilnya. Ahmad di luar kepala. Di luar kepala. Ditanya lagi bingung. Ya, tapi tadi kan udah dengar. Kemudian nanti ditanya, apa itu apa Anda yakin Islam itu yang benar? Yakin? Mana dalilnya? Ya enggak hafal, pokoknya saya pernah dengar, pernah baca, pernah tahu. Itu yang saya yakini, itu yang ditunjukkan oleh dalil. Nah, itu sudah cukup. Enggak boleh taklid di situ, maksudnya ini. Dari tiga permasalahan ini. Siapa agamamu? Apa agamamu? Apa siapa nabimu? Siapa robmu? Baik. Ya. Fa in istaqama 'ala dzalik. Kalau diistiqomah di atas keyakinan dia tadi, hatta mautihi, sampai kematian dia, fa innahu yakunu mu'minan mata 'alal imani. Dia istiqomah, maka dia mati di atas keimanan. Dia adalah orang beriman, kalau dia mati, maka dia mati sebagai orang beriman di atas keimanan. Wala yustaratu, dan tidak dipersyaratkan istimraru istihdarihi ad-dalili wal istidlali. Tidak dipersyaratkan dalam hal ini mesti ada berkesinambungan, mampu dia menghadirkan dalil dan metode berdalilnya. Dia enggak dipersyaratkan. Besok-besok ditanya dia, apa kebenaran Islam? Enggak tahu, saya lupa dalilnya apa. Oh, berarti ente taklid. Lah, enggak taklid. Dia tahu dalilnya. Kemarin dia tahu, kandungannya dia tahu. Yang penting itu al-madlul, kandungan dari dalil itu. Ya. Pokoknya ada ayatnya, agama yang benar sisi Allah adalah Islam. Arabnya gimana, Qur'annya gimana, pokoknya kayak gitu. Sahih enggak? Sahih. Sudah cukup? Cukup. Karena tidak dipersyaratkan, dia tidak dituntut atas keyakinan dia tadi supaya dia ya lepas dari taklid. Tidak dipersyaratkan, dia mesti mampu menghadirkan dalilnya dan metode berdalilnya. Paham gak sini? Tapi barakallahu fiik. Lakinnal wajib ay yakuna al-'abdu fi ma'rifatihi lil haqq fi jawab hadhihi al-masa'ili as-salasi 'an dalilin wastidlalin walau limaratin fi umrihi. Ya. Namun yang wajib ialah bagi seorang hamba dia mesti mengetahui fi ma'rifatihi lil haqq. Mengetahui hal ini dengan benar terkait jawaban dari tiga pertanyaan di kubur ini an dalilin, mesti berdasarkan dalil wal istidlal dan bagaimana metode berdalilnya walau limaratin fi umrihi, walaupun cuma sekali di seumur hidup dia itu sudah cukup. Walihada yu'allamu as-sighar wal atfal, oleh karena itu anak-anak kecil ya, anak-anak itu diajarkan, diajarkan indana indana di sisi kami ya. Kata Syekh, di kami, di lingkungan kami, di lingkungan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab diajarkan. Ini risalah usul salasah ini. Al-Ukhra. Ada risalah usul salasah yang lain yang untuk anak-anak. Alati fiha. Jadi ada namanya usul salasah, ada salasatul usul. Kalau usul salasah dimulai dari ini. Kalau salasatul usul dimulai dari yang kita pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba' masail. Al-ula al-ilmu wa ma'rifatullah wa ma'rifatullah wa ma'rifatul dinil Islam wa ma'rifatul nabiyyi wa ma'rifatul dinil Islam bil adillah. Itu namanya kalau dimulai dari ini salasatul usul. Berarti kita kitab yang kita pelajari usul salasah atau salasatul usul. Hah? Salasatul usul. Lihat di cover. Lihat cover bukan tuh. Salasatul usul. Kalau usul salasah dimulai dari sini. Ya. Fa idza qila lakamal usul. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dahulu mengkhususkan usul salasah yang dimulai dari sini lil atfal, untuk bocah-bocah, untuk Ali, untuk Syakir, untuk Faza. Udah punya KTP Faza. Untuk Mujahid. Mujahid sama manzilahnya kayak Ali. Ali udah punya KTP? Syakir udah punya KTP? Mujahid itu punya KTP? Belum. Sama. Gak terima Mujahid. Mujahid gak terima. Tapi Anda bisa ngangkat barbel, kata Mujahid. Terus kenapa? Sangat barbel. Ada aki-aki ganti KTP udah puluhan kali gak bisa ngangkat barbel. Yang penting punya KTP Mujahid. Bingung Mujahid. Ya belum bisa ke KUA. Allah masyaiban Nabi ya. Ya. Nah ini untuk Mujahid dan kawan-kawan nih. Usul salasah. Ya Mujahid. Mana buku ente? Wow diumpetin gini. Biar Ali gak bisa lihat. Pelit dia. Pahara dia. Jangan samperin lagi, Li. Ya. Mana lagi tadi? Ya, allati fiha jawabun aidan ma'a ba'dil istidlal, yang di dalam usul salasah juga terdapat jawaban dari tiga pertanyaan kubur ini ma'a ba'dil istidlal, disertai dengan sebagian metode pendalilan bi aqsara, dengan yang paling ringkas. Mimma huna, ya, di antara yang ada di sini. Yu'allamuna, maka mereka diajarkan jawab hadhil masail salasah salasi, jawaban dari tiga permasalahan ini. Hatta idza balagha al-ghulamu aw al-jariyatu, sampai apabila anak kecil laki-laki, anak kecil perempuan, dia sudah mencapai usia balik, fa idza huwa qad arafa an dalilin wastidlalin, maka dia sudah tahu dalilnya dan metode berdalilnya dari tiga permasalahan ini. Karena enggak diterima taklid. Karena para ulama berdalil tuh, jawaban orang yang mati di kuburan, jawaban orang yang ditanya di kubur, haha la adri sami'tu nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Haha, saya enggak tahu, saya cuma dengar-dengar orang mengatakan tentang Allah begini, tentang Islam begitu, tentang Nabi begini, ya saya ikut-ikutan mengucapkannya. Ini jadi dalil kata para ulama, taklid enggak boleh dalam tiga permasalahan ini. Paham antum sini? Ya. Isya jam berapa? Hah? 10 menit lagi. Ah, masih dapat ini. Coba gantian dibaca sini. Pawas sudah baca belum tadi Pawas? Belum. Ah, ini Pawas. Tar dulu. Nah. Ini jarang-jarang kan antum ngelihat Tolib dari Pyongyang. Baca usul salasa. Hah? Emang antum tahu Pyongyang ada di mana menjahit? Ya enggak tahu. Pyongyang aja enggak tahu di mana. Pyongyang enggak tahu menjahit di mana. Dekat Glodok kali. Gimana? Aduh, Pasa Pyongyang di mana? Enggak tahu juga. Pada enggak sekolah sih ya. Aduh. Abdillah ketawa, Pyongyang di mana? Ahmad, Pyongyang ada di mana? Hah? Korea. Korea Selatan apa Utara? Utara. Oi. Ahmad pernah sekolah ya? Sampai apa? SD apa SMP? SMP doang. Kalau Mujahid SD apa SMP? Jujur, SD doang kan? SMP enggak kan? Pasca juga kan? Enggak apa-apa. Yang penting antum hafal Quran. Masyaallah. Enggak penting antum enggak hafal Pyongyang, yang penting antum hafal 30 juz. Abdillah hafal 30 juz kan? Apa hafal 30 juz kan? Itu lebih berat daripada antum Pyongyang, Seoul. Enggak masalah kayak gitu. Ya. Cuman kalau udah 30 juz Quran dia enggak hafal, Pyongyang aja enggak tahu. Waduh. Tadi pocel ini. Ya. Ali emang tahu Pyongyang apaan? Enggak tahu. Ali. Aduh. Anak-anak ini. Apa perlu ya di mahat ada pelajaran geografi ntar? Hah? Saya ngajar dah. Aduh. Ikut ntar paket ya. Nah, paket ikut gak Bima? Apa? Siapa? Maza? Paket apa antum? Paket C udah? Paket apa yang antum udah ikut? Paket B. B, paket B itu paket apa tuh? Oh SMP. Ntar saya tanya pelajaran SMP ya. Kalau gak bisa berarti. Aduh bocah. Gak apa-apa, mereka pada ngapalin Quran dulu lepas SD. Ya gak apa-apa. Ya, itu enggak penting. Pyongyang ada di mana enggak apa-apa. Ya, barakallahu fi. Summa qala fa idza qila lakamal usulus salasatu allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha faqul ma'rifatul 'abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyyahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Apabila engkau ditanya, apa itu usul salasah yang wajib bagi setiap insan untuk diketahui, maka katakanlah mengenal Allah Rabbnya. Ya, mengenal pengenalan seorang hamba akan Rabb-nya, agamanya dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, fadhal baca Fawaz. Bismillah. Qala syarih rahimahullah taala qawluhu ma'rifatul 'abdi rabbahu ay ma'rifatul 'abdi ma'budahu li'anna rububiyyata. Pak sautak kencengin dikit biar yang lain dengar. Hujan ini soalnya. Li'anna rububiyyata fi hadzal maqami yuradu biha al-'ubudiyyatu. Lima al-jawabu li'anna libtilaa lianbiya'i wal mursalina lam yaqa fi ma'ani rububiyyati alam tara anna allaha 'azza wa jalla qala qul may yarzuqukum minas samaa'i wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absara wal wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa may yudabbirul amr fasayaquluna allahu hadhihi muqtadayatul rububiyyatu fasayaquluna Allah rububiyyati al-musyrikuna fi kulli zamanin lam yakunu yunazi'una fi tauhidillahi 'azza wa jalla fi rububiyyatihi wa li hadha fassara al-ulama'u su'al al-qabri man rabbuka biman ma'buduka lima وقد سئل الشيخ الإمام رحمه الله تعالى عن الفرق بين الربوبية والألوهية فكان من جوابه أن قال هذه مسألة عظيمة وذلك أن الربوبية إذا أطلقت أو إذا أفردت فإنه يدخل فيها الألوهية لأن الربوبية تستلزم الألوهية وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد إلهية والألوهية تتضمن الربوبية لأن الموحد موحد لله عز وجل في ألوهيته هو ضمنا مقر بأن الله عز وجل واحد مقر بأن الله عز وجل واحد في ربوبيته ومن أيقن أن الله عز وجل واحد في ربوبيته استلزم ذلك أن يكون مقرا بأن الله عز وجل واحد في استحقاق العبادة ولهذا تجد في القرآن أكثر الآيات فيها إلزام المشركين بما أقروا به ألا وهو توحيد ربوبية ألا ما أنكره ألا وهو توحيد الإلهية من مثل قول الله عز وجل ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله هذا توحيد الربوبية نعم وقوله معرفة العبد ربه ya perkataan Syekh apa itu usul salasah pengenalan seorang hamba akan Rabbnya ay ma'rifatul abdi ma'budahu yaitu pengenalan seorang hamba akan ma'budnya sembahannya. Taip, sudah azan ya? Hah? 3 menit. Belum. Li anna rububiyyata fi hadzal maqami yuradu biha al-ubudiyatu. Karena rububiyah di konteks ini ketika ditanya mar rabbuka itu yang dimaksud adalah ubudiyah. Ya, ibadah. 5. Kenapa? Al-jawabu li'anna al-ibtila'a lil-anbiya wal-mursalin. Karena ujian yang menimpa kepada ya, apa? Menimpa para nabi dan rasul lam yaqa' fi ma'ani rububiyyati. Itu tidak terjadi pada makna rububiyah. Alam tara annallaha qala, apakah Anda tidak mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul may yarzuqukum minas samai wal ard?" Katakanlah wahai nabi kepada umat, siapakah yang memberikan rezeki dari langit dan bumi? Amma yamliku sam'a wal absar. Siapa yang memiliki pendengaran penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Wa may yudabbirul amra. Siapa yang mengatur alam semesta? Fasayaqulun, maka niscaya umat para nabi yang mengingkari dakwah nabi mengatakan Allah yang mencipta, memberi rezeki, mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan. Artinya dalam hal rububiyah para nabi, para rasul tidak mendapat penentangan dari umat terkait hal ini karena mereka mengimani yang mempercayainya. Hadhihi muqtadayatur rububiyyati. Inilah konsekuensi atau tuntutan dari tauhid rububiyah. Fa sayaquluna Allah, meniscaya mereka akan menjawab Allah. Al musyrikuna fi kulli zamanin. Kaum musyrikun di setiap zaman lam yakunu yunazi'una fi tauhidillahi fi rububiyyati. Mereka tidak menentang tauhid, mentauhidkan Allah dalam rububiyah. Ya. Bahkan musyrikin zaman sekarang yang mereka memberikan sesaji kepada jin, kepada Nyi Roro Kidul, itu pun enggak meyakini Nyi Roro Kidul yang mencipta alam semesta, walaupun mereka cacat dalam rububiyah ketika mereka mengatakan yang mengatur urusan pantai selatan Nyi Roro Kidul, yang memberikan rezeki, keamanan, manfaat, menolak mudarat di area tersebut Nyi Roro Kidul. Ini mereka kafirnya lebih kafir daripada Abu Jahal ini. Sesatnya lebih sesat daripada Abu Lahab. Jadi aneh kalau ada orang-orang yang beribadah pada Nyi Roro Kidul dengan keyakinan rububiyah di Nyi Roro Kidul dan apalagi diberikan uluhiyah di Nyi Roro Kidul, diberi udzur musyrikin ini. Sementara Abu Jahal Abu Lahab enggak diberi udzur. Ini akidah Murji'ah. Sudah azan? Tapi cukup ya. Nanti kita akan lanjutkan ya. Habis Isya kali ya. Mesti apa ini aja? Hah? Ini aja. Ini aja ya, tanggung ya, bisa ya. Kita lanjutkan lagi sedikit insyaallah bis isya. Subhanakallah. Humma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masih dari lanjutan tadi. Ma'rifatul abdi lokal dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Syekh di halaman 55 ayat ma'rifatul abdi ma'budahu. Ini sudah sampai sini, sampai mana ya? Al-musyrikuna fi kulli zaman lam yakunu munazi'una fi tauhidillahi fi rububiyyatihi. Musyrikin di setiap zaman mereka tidak menentang dalam menentang mentauhidkan Allah dalam rububiyah. Ya kecuali yang paling kafirnya. Kecuali yang paling kafir yang meyakini bahwasanya di pantai selatan ada pengatur alam di pantai selatan, pemberi rezeki, pemberi manfaat, menolak mudarat, yaitu Nyi Roro Kidul. Atau ada yang meyakini kalau rezeki pertanian diatur oleh Dewi Sri. Ini kufurnya lebih kufur daripada Abu Jahal, Abu Lahab dan segenap musyrikin yang mentauhidkan Allah dalam tauhid rububiyah. Walihada fassara al-ulama'u, oleh karena itu para ulama mentafsirkan su'al al-qabri man rabbuka biman ma'buduka. Oleh karena itu para ulama mentafsirkan pertanyaan kubur man rabbuka ditafsirkan biman ma'buduka, dengan tafsir man ma'buduka, siapa sembahanmu, siapa yang engkau berikan ibadah kepadanya semata, bukan siapa yang engkau yakini yang mencipta, memberi rezeki, mengatur alam semesta dari segala konsekuensi rububiyah. Tidak. Ya. Lihat di footnote qala Syekh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, fa qaulul malakain lirrajuli fil qabr man rabbuka ma'nahu man ilahuka, li anna rububiyyata allati aqarra biha al-musyrikuna la yumtahanu ahadun biha. Ya, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ucapan dua malaikat penanya kubur mungkar nakir kepada seorang yang dikubur, siapa Rabbmu, maknanya adalah man ilahuka, siapa sembahanmu. Karena rububiyah yang ditetapkan oleh musyrikun itu enggak ada seorang pun yang diuji dengannya kayak begitu, karena sudah tahu. Lima, kenapa diterjemahkan atau ditafsirkan man rabbuka dengan ilahiyah man ma'buduka? Waqad su'ila syekhul imam, dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab al-Imam, beliau pernah ditanya anil farqi bainar rububiyyati wal uluhiyyati, terkait perbedaan antara rububiyah dan uluhiyah. Fakana min jawabihi, maka diantara jawaban beliau an qal, beliau menyatakan, ini ada di kitab Mu'alafat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab fil Aqidah, juga dia ada di Durar Saniyah, dan juga ada di Risalah Asy-Syakhsiyah. Ya, maka diantara jawaban beliau, beliau mengatakan terkait perbedaan antara tauhid rububiyah dan uluhiyah, hadhihi mas'alatun 'azimatun. Ini adalah permasalahan yang besar. Wa dzalika anna rububiyyata idza utliqat, yang demikian itu bahwa rububiyah apabila disebutkan secara mutlak, au idza ufridat, atau rububiyah apabila disebutkan secara sendirian, rububiyah saja, fa innahu yadkhulu fiha al-uluhiyatu, maka berarti juga mencakup makna uluhiyah. Uluhiyah juga maknanya di situ. Ya. Kalau disebutkan rububiyah secara mutlak atau disebutkan secara sendirian, berarti maknanya juga uluhiyah. Paham enggak di sini? Ya. Seperti kita mengatakan Rabbunallah. Rabb kami adalah Allah. Raditu billahi rabba. Aku ridho Allah sebagai Rabbku. Berarti maknanya bukan hanya meyakini rububiyah Allah, Allah yang menciptaku, Allah yang memberikan rezeki kepadaku, yang mengatur alam semesta, yang menghidupkan mematikan, bukan cuma itu. Berarti juga maknanya adalah Allah yang menjadi tempat ibadahku, tidak ada yang selainnya. Ini kalau disebutkan secara mutlak atau disebutkan secara sendirian tanpa digandengkan dengan tauhid yang lain dari tauhid asma wa sifat dan uluhiyah. Paham enggak sini? Taib. Di anna rububiyyata tastalzimu al-uluhiyata. Karena yang namanya rububiyah, ya konsekuensinya konsekuensinya adalah uluhiyah. Konsekuensi dari rububiyah adalah uluhiyah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala sering mengilzam, ya, mengilzam musyrikin Quraisy akan pengakuan keimanan, keyakinan mereka, penetapan mereka terhadap rububiyah, diilzam, diharuskan mereka untuk bertauhid rububiyah, uluhiyah. Ya, Allah berfirman, "Ya ayuhan nas, u'budu rabbakum." Ya ayuhan nas, u'budu rabbakum. Ingat tuntutannya uluhiyah di sini. Wahai manusia, u'budu rabbakum. Tuntutannya adalah uluhiyah. Beribadahlah kalian pada Rabb kalian. Beribadahkan pada Rabb kalian. Tuntutannya rububiyah apa uluhiyah? Ubudiyah, uluhiyah. Bukan rububiyah, uluhiyah. Beribadahkan pada Rabb kalian. Mau kalian meyakini Allah mencipta, sudah meyakini atau enggak, beribadahkan pada Rabb kalian. Ya. Alladzi khalaqakum. Lihat Allah sebutkan rububiyah alasannya. Yaitu Allah yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha was-sama'a bina'an wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqalakum. Yang Allah yang telah, ya, menjadikan bumi sebagai hamparan untuk kalian, langit sebagai tiang bangunannya, atasnya. Ya, dan Allah telah menurunkan dari atas langit air hujan yang dengannya Allah mengeluarkan dari tanah samarat, buah-buahan, rizqalakum, sebagai rezeki buat kalian. Lihat di sini. Allah berikan penjelasan kepada musyrikin bagaimana rububiyah Allah yang mereka telah tetapkan. Allah minta pada musyrikin, "U'budu rabbakum," dan Allah tutup ayat ini dengan uluhiyah lagi. "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Maka janganlah kalian jadikan bagi Allah andad, tandingan dalam ibadah, dalam keadaan kalian mengetahuinya. Karena sudah tahu Rabb kalian siapa. Paham enggak di sini? Taib barakallahu fikum. Dan ayat yang kayak begini banyak sekali di Al-Qur'an. Ya. Mana lagi tadi? Wa tauhidur rububiyyati yastalzimu tauhidal ilahiyyati. Dan tauhid rububiyah konsekuensinya juga tauhid uluhiyah. Karena kalau sudah meyakini Allah pencipta, ya berarti sembahlah Allah. Ngapain sembah yang bukan mencipta? Sudah tahu lah yang memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta. Ngapain beribadah kepada sesuatu yang enggak bisa memberikan apa-apa? Ya. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu hal yang la yakhluqu syai'an, yang enggak bisa ciptain apa-apa? Wa hum yukhlaqun, bahkan yang disembah itu diciptakan. Ngapain? Ini kan miring otaknya. Bahkan terbalik. Seidiot-idiot makhluk ialah yang musyrik. Syekh Saleh Al-Syekh di Kasyfus Syubhat mengatakan, di syarah Kasyfus Syubhat, kebodohan yang paling akut, bodoh yang paling bodoh adalah kesyirikan. Sudah tahu Allah yang mencipta, tahu, musyrikin meyakini, tahu, kalian tahu kan Allah yang mencipta, tahu. Qul may yarzuqukum minas sama, katakan pada mereka, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit, dari bumi? Mereka katakan Allah. Kok malah memberikan ibadah pada selain Allah? Itu otaknya kemana itu? Error. Bodoh yang paling bodoh adalah kesyirikan. Dolim yang paling dolim adalah kesyirikan. Tabarakallahu fikum. Wal uluhiyatu tatadammanu rububiyyah. Rububiyyata. Dan tauhid uluhiyah juga kandungannya rububiyah. Karena kalau sudah menjadikan Allah sang pencipta, ini aneh malah meyakini ada pencipta selain Allah. Paham gak sini? Makanya orang yang meyakini, ya, bahwa ada pencipta selain Allah, maksudnya perbuatan dia yang menciptakan ada diri dia, yaitu kaum Qadariyah. Kaum Qadariyah. Kaum Qadariyah mengatakan bahwasanya perbuatan dia, keburukan dia diciptakan oleh diri dia. Berarti konsekuensinya dia meyakini ada pencipta selain Allah. Ya kan kayak gitu? Karena diantara keimanan pada takdir dengan empat konsekuensi. Mengimani ilmu Allah. Mengimani Allah yang telah mengetahui apa yang telah sedang akan terjadi. Yang kedua, mengimani kitabah, penulisan takdir. Mengimani bahwa semua yang telah sedang akan terjadi telah dicatat dalam lauhul mahfud. Oleh kolam. Yang ketiga mengimani masyiah, kehendak Allah, iradah kauniyah. Dia mengimani bahwa semua yang telah sedang akan terjadi Allah kehendaki, dengan kauniyah tentunya, bukan syariah. Dan mengimani yang terakhir, apa namanya? Al-Khalq, penciptaan. Dia imani bahwa semua yang telah sedang akan terjadi Allah telah ciptakan. Kalau ada yang meyakini, oh perbuatan saya yang bukan ciptaan Allah. Inilah yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, qadariyah majus hadhil ummah. Qadariyah itu adalah majusinya umat ini. Kenapa dikategorikan sebagai majusi? Majusi kan mengatakan alam semesta ini diciptakan duanya, dewa kegelapan dan dewa cahaya. Keburukan diciptakan oleh dewa kegelapan, kebaikan diciptakan oleh dewa cahaya. Maka mereka nyembah yang bercahaya, yaitu api. Nah, berarti qadariyah menetapkan ada pencipta selain Allah. Ciptaan mereka, mereka yakini apa? Perbuatan mereka, keburukan, kekufuran, kesesatan, kemaksiatan dan seterusnya, dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, mereka yakini mereka yang ciptakan. Berarti konsekuensinya ada pencipta selain Allah. Berarti keimanan dia kepada uluhiyah, walaupun dia meyakini enggak ada yang berhak ibadah selain Allah, asalnya berikan beribadah kepada Allah, tapi ketika dia menyatakan kayak tadi, iya dan billah, keburukan saya yang ciptakan, maka konsekuensi uluhiyahnya enggak sempurna. Oleh karena itu cacat imannya. Dan Nabi kategorikan iman pada takdir bagian iman pada Allah. Dalam hadis Jibril, ketika ditanya apa itu iman, antuk minabillah wa malaikati wa rasuluhu wa kutubi wal yaumil akhir wa antuk minabil qadari khairihi wa syarrihi. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Taib, mana lagi tadi? Li'annal muwahhida lillah. Karena orang yang sudah mengesakan Allah dalam ibadah, orang yang telah bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla, fi uluhiyatihi, dalam uluhiyahnya dia memberikan ibadahnya pada Allah, huwa dimnan mukirrun bi annallaha wahidun fi rububiyatihi. Maka itu juga sudah termasuk dia menetapkan Allah yang Maha Esa dalam rububiyahnya. Wa man aiqana, dan siapa yang meyakini annallaha wahidun fi rububiyatihi, bahwa Allah Maha Esa dalam rububiyahnya, istalzama dalika ayyakuna mukirran bi annallaha azza wajal wahidun fi istihqaqil ibadati. Maka konsekuensinya hal ini, bahwa dia juga menetapkan Allah yang Maha Esa dalam keberhakan ibadah. Walihada tajidu fil Qur'ani, oleh karena itu Anda dapati di Al-Qur'an, aktsarul ayati fiha ilzamul musyrikin bima aqarru bihi. Kebanyakan ayat-ayat di Al-Qur'an adalah ilzam dari Allah, pengharusan dari Allah kepada kaum musyrikin untuk bertauhid dengan tauhid uluhiyah, bima aqarru bihi, dari apa yang mereka telah tetapkan dari tauhid rububiyah. Kayak ayat yang tadi, ya ayuhan nas a'budullaha a'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Beribadahlah kalian pada Allah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, agar kalian ya bertakwa. Ya, dan Allah sebutkan rububiyahnya. Konsekuensinya demikian. Kalau kalian sudah menetapkan tauhid rububiyah, ya beribadah pada Allah. Ya. Nah, kita enggak perlu tanya minta konsekuensi ini kepada penyembah Nyi Roro Kidul, karena mereka memang meyakini yang memberikan rezeki mereka, memberikan keamanan pada mereka, menolak mudarat pada mereka, memberi manfaat pada mereka, yang menjaga area mereka Nyi Roro Kidul, khalas. Haula'i akfar min musyrikil Arab. Ya. Mereka lebih kufur daripada musyrikin Arab. Ya. Ya enggak, musyrikin Arab hanya meyakini apa? Mereka hanya mengingkari uluhiyah. Mereka menetapkan rububiyah. Kalau mereka udah mengingkari rububiyah, uluhiyah juga, khalas. Ya. Yang meyakini Dewi Sri pengatur rezeki mereka dalam pertanian, ini selesai. Enggak perlu lagi diilzam-ilzam begini. Justru kata mereka, ya kan saya meyakini Dewi Sri yang mengatur ya rezeki buat saya. Ya saya berikan ibadah pada Dewi Sri. Kan begitu? Ya khalas. Ya, hanya orang bodoh yang memberikan mereka uzur. Ya, Murji'ah Jahmiyah. Kan aneh. Ini memang udah keyakinan mereka kayak begitu. Tapi barakallahu fikum. Ya. Ala wa huwa tauhidur rububiyyati ala ankaruhu ala wa huwa tauhidul uluhiyyati. Ketahuilah bahwa tauhid rububiyah atas apa yang mereka ingkari itu, ketahuilah itu adalah tauhid uluhiyah. Ya. Kata Ibnu Qayyim, lihat di footnote nomor 2, hadhihi thariqatul Qur'an al-Karim yahtaju alaihim bi iqrarihim bi hadha tauhid ala ma ankaruh min tauhid ilahiyah wal ibadah. Inilah thariqah, metode Al-Qur'anul Karim yang membantah mereka kaum musyrikin akan penetapan mereka dengan tauhid rububiyah, namun ya ini dibantah atas apa yang mereka ingkari dari tauhid ilahiyah ibadah. Baik. Wa min misli qaulillahi, di antaranya misal firman Allah Subhanahu wa taala, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Kalau engkau tanya wahai nabi kepada musyrikin, siapa yang menciptakan langit dan bumi, tentu mereka akan menjawab Allah. Hada tauhid rububiyah. Ini tauhid rububiyah. Tayyib barakallahu fik. Sampai sini tadi yang dibaca. Coba sampai topik, baca topik. ثم قال الشارح رحمه الله تعالى بعدها قال بعدها قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قال قل أفرأيتم والفاء هنا رتبت ما بعدها على ما قبلها وما قبلها هو توحيد الربوبية وما بعدها هو توحيد الإلهية ولهذا في القرآن يكثر أن يحتج على المشركين أن يحتج على المشركين بإقرارهم بتوحيد الربوبية على ما أنكروه ألا وهو توحيد الإلهية لهذا قال عز وجل ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون المعنى المعبود المقصود بأربابا أي معبودون وكذلك قوله سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله يعني معبودين لأن عدي بن حاتم لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نعبدهم ففهم معنى ففهم معنى الربوبية في الآية معنى العبادة وهذا هو الذي يفهمه من يعرف اللسان العربي فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فيستحلونه فتستحلونه قال بلى فقال فتلك عبادتهم إذن الربوبية تطلق ويراد منها العبودية في بعض المواضع تارة بالاستلزام وتارة بالقصد وبعض علمائنا قال إن لفظ الألوهية والربوبية يمكن أن يدخل في الألفاظ التي يقال إنها إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت وهذا وجيه نعم Qala ba'daha. Kemudian Allah berfirman setelahnya, qul afaraitum ma tad'una min dunillah. Katakanlah bagaimana pendapat kalian wahai musyrikin. Ya. Ma tad'una min dunillah, tentang sembahan-sembahan yang kalian sembah itu. In aradani Allahu bidurrin, apabila Allah berkehendak memberikan bahaya kepadaku, hal hunna kashifatu durri, apakah mereka sembahan-sembahan kalian itu dapat menolak mudarat yang Allah berikan kepadaku? Au aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih, atau apabila Allah menghendaki rahmat untukku, apakah sembahan-sembahan mereka itu dapat menahan rahmat Allah? Tentu musyrikin enggak bisa jawab. Ya. Musyrikin enggak bisa jawab. Sebagaimana musyrikin di zaman Nabi Ibrahim ketika digantungkan kapak kepada berhala yang paling besar, ya. Kemudian ketika Ibrahim sudah diduga dialah pasti pelakunya menghancurkan berhala-berhala mereka, kata Ibrahim, "Tuh pelakunya tuh. Tuh kapaknya ada di dia tuh." Kata mereka, ya gak mungkin, dia kan patung gitu. Nah, sama kayak musyrikin di zaman Quraisy. Ya, ketika ditanya oleh Nabi SAW berdasarkan ayat ini, ayo kalau Allah menghendaki rahmat untukku, itu berharap kalian bisa nahan rahmat Allah gak? Gak bisa jawab mereka. Pasti mereka gini, ya gak bisa. Beda kalau antum tanya ke musyrikin yang ada di selatan-selatan sana. Ya. Apakah Nyi Roro Kidul bisa memberikan mudarat buat kalian? Oh iya, jangan pakai baju hijau. Nah, emang musyrik. Mereka itu memang kufur, ya. Mengkufur udah kholas. Taibarakallahu fikum. Qala qul afara'aitum, ya. Katakanlah afara'aitum, wal fa huna rattabat ma ba'daha ala ma qablaha. Maka fa di sini di ayat afara'aitum ini rattabat menyebabkan yang setelahnya, ya, atas apa yang sebelumnya. Lihat di footnote, qala al-alusi wal fa waqi'atun fi jawabi syartin muqaddarin. Fa di situ fa waqi'ah di jawabi syart. Ya. Wa qala ba'duhum taqdir idza lam yakun khaliqun siwah. Nah, takdirnya adalah qul afara'aitum, katakanlah takdirnya jika tidak ada pencipta selainnya selain Allah Ta'ala, ya, maka bagaimana pendapat kalian tentang apa yang kalian sembah itu? Apakah jika Allah menghendaki kebaikan untukku, apabila Allah menghendaki keburukan untukku, berhala kalian itu bisa menahan enggak? Gitu takdirnya. Fahal yumkin ghairuhu, ya, fahal yumkin ghairuhu kashfu ma aradahu, kasfu ma arada min ad-dur, ya. Apakah mungkin selain Allah dapat menolak jika Allah menghendaki kemudaratan wa jawaza an takuna, ya, atifatan ala muqaddar, ya. Dan mereka juga membolehkan fa-nya itu fa'atifah. Fa-nya fa'atof. Ya. Ai atufak afatafakkartum ba'dama aqrartum fara'aitum ma tad'un, dan seterusnya. Ya, apa yang kalian pikirkan setelah kalian mengikrarkan tentang bahwa tidak ada sembah, apa, tidak ada yang mencipta selain Allah, tidak ada yang bahwasanya yang mencipta langit dan bumi adalah Allah, maka bagaimana pendapat kalian tentang apa-apa yang kalian sembah itu? In aradani Allah bidurrin, apabila Allah menghendaki keburukan untukku, apakah mereka bisa menahan keburukan yang Allah inginkan untukku, dan seterusnya. Itu takdir i'rabnya. Wa ma qablaha huwa tauhidur rububiyyati. Dan yang sebelumnya kan tauhid rububiyah. Lihat itu di surah Az-Zumar, ya. Ya, kan ayat sebelumnya wala in sa'al tahman khalaqas samawati wal ard la yaqulun Allah, gitu kan? Wa ma ba'daha tauhid uluhiyah. tauhid ilahiyah, dan setelah tauhid ilahiyah. Walihada fil Quran yaksuru ayuhtaja al musyrikin bi ikrarihim bi tauhidir rububiyah. Oleh karena itu di Al-Qur'an banyak sekali kaum musyrikin dibantah ya, dengan pengikraran mereka sendiri akan tauhid rububiyah, dibantah atas alama angkaruhu, atas apa yang mereka ingkari sendiri. Wahwa tauhidu al ilahiyah, yaitu tauhid ilahiyah. Walihada qala, oleh karena itu Allah berfirman, wala ya'murukum an tattakhidul malaikah. Allah tidak memerintahkan kalian agar kalian menjadikan malaikat wan nabiyina arbaban. Agar kalian menjadikan malaikat dan para nabi sebagai rob-rob. Rob-rob di sini ya bukan maknanya yang diyakini sebagai pencipta pemberi rezeki, tidak. Allah tidak memerintahkan kalian agar kalian tidak menjadikan malaikat dan nabi sebagai arbab, maksudnya ma'bud, sebagai sesembahan. Ya. Ayakmurukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Tuh. Apakah Allah memerintahkan kalian dengan kekufuran setelah kalian berislam? Al makna al maksud arbaban ay ma'budun. Ma'budun, makna arbab adalah ma'bud. Wa kadzalika qauluhu ittakhadhu abarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Demikian pula firman Allah, yaitu orang-orang Yahudi ini, Nasrani, mereka menjadikan ahbarahum wa ruhbanahum, rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka sebagai rob-rob. Arbab jamak dari rob. Sebagai rob-rob selain Allah, yakni ma'budin, sebagai ma'budin yang diberikan ibadah. Ya, yang diberikan ibadah. Taib. Li'anna Adi bin Hatim, karena Adi bin Hatim seorang sahabat yang mulia yang dulu Nasrani, lama qala linabi, tatkala beliau berkata kepada Nabi SAW ketika ayat ini turun, Adi bin Hatim tidak apa mengatakan kami dahulu enggak beribadah kepada pendeta kami, kepada rahib kami. Beribadah pada Yesus iya, tapi beribadah kepada pendeta enggak. Tapi perlu dipahami pemahaman Adi bin Hatim ketika mendengar ayat arbaban min dunillah, arbab yang dia pahami langsung apa? Ma'bud. Ya, Adi bin Hatim enggak mengatakan, "Wahai Rasul, kami enggak mengatakan kami menjadikan pendeta kami sebagai rob yang mencipta, mengatur alam semesta, memberi rezeki." Enggak. Ya. Tapi kata Adi bin Hatim, "Inna lam na'buduhum." Mengomentari arbaban di ayat ini. Berarti pemahaman Adi bin Hatim akan makna rob langsung ke makna uluhiyah. Paham enggak di sini? Nah. Taib. Oleh karena itu Adi bin Hatim tatkala beliau mengatakan pada Nabi, "Inna lam na'buduhum." Kami enggak beribadah pada mereka. Kok ayat ini menyatakan kami dulu musyriki apa? Nasrani Yahudi menjadikan pendeta rahim sebagai rob. Ya. Fa fahima, maka Adi bin Hatim telah paham makna rububiyyati fil ayati, bahwa makna rububiyyah dalam ayat ini ma'nal ibadah, makna ibadah. Paham enggak di sini? Ini syekh menerangkan makna rob ke makna ibadah di panjang lebar begini biar kita ngerti. Wa hadzal ladzi yafhamuhu man ya'riful lisanal arabi. Inilah yang dipahami oleh orang-orang yang memahami bahasa Arab. Ya. Fa qala nabi, maka Nabi SAW bersabda, "Alaisa yuharrimuna ma ahallallah?" Bukankah tatkala pendeta-pendeta itu mengharamkan apa yang Allah halalkan, fatuharrimunah, kalian juga ikut mengharamkan apa yang Allah halalkan tersebut? Ya. Allah halalkan poligami. Nasrani mengharamkan poligami. Wa yuhilluna ma ya, wa yuhilluna ma harramallah fatashhilunah. Dan bukankah tatkala pendeta-pendeta itu menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian juga ikut menghalalkannya? Allah mengharamkan babi bagi Nasrani, kalian juga ikut menghalalkannya? Qala bala, kata Adi bin Hatim, "Iya, dulu saya ketika Nasrani, iya." Kata Nabi apa? "Fatilka ibadatuhum." Itulah bentuk peribadatan yang diberikan kepada rahib-rahib tadi. Ibadah apa di sini? Ibadah apa? Berarti syirik apa yang diberikan oleh Nasrani dan Yahudi kepada pendeta dan rahib mereka? Syirik apa? Syirik to'ah. Syirik ketaatan. Paham enggak di sini? Hak tahlil wa tahrim hak Allah Subhanahu wa taala. Penghalalan pengharaman hak Allah. Ya? Bisa dipahami enggak di sini? Lihat di footnote itu nomor 1. ya, makna arbaban yaitu ma'budin, wa fid durar as-saniyah su'ila an qauli syekh, ya, ditanya tentang perkataan syekh fi tasmiyatil ma'budati arbaban, tentang penamaan ma'budat sebagai rab-rab, idir rabbu yutlaqu 'alal malik wal ma'bud wa 'alal ilah, karena rab itu diitlakan kepada makna rububiyah, makna malik sang penguasa, wal ma'bud wa 'alal ilah, ya, juga diitlakan pada makna ma'bud yang disembah, juga makna ilah sebagai sembahan. Wa kullu ismin min asma'ihi azza wa jal, dan setiap nama dari nama-nama Allah azza wa jal lahu ma'nan yakhussuhu bitakhsisi, maka setiap nama-nama dari nama Allah memiliki sebuah makna yang dikhususkan dengan takhsis, dengan pengkhususan, dunat tadakhuli wa ta'mim, tanpa tadakhul wa ta'mim, tanpa masuk ke mana yang lain, tanpa ada pengumuman. Fa ajaba ai, maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, ai al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab, ar-rabbu wal ilahu fi sifatillahi tabaraka ta'ala mutalazimatun ghairu mutaradifatun, ghairu mutaradifatin. Maka ar-rab dan ilah dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu mutalazimah, saling berkaitan aja, dan dia tidak mutaradifah, tidak sama, tidak apa namanya, tidak sinonim. Farab wa minal, ya, ya, minal maliki wa tarbiyati bin ni'am, maka rab minal malik, rab dari kekuasaan, tarbiyah rububiyah dengan nikmat-nikmat, wal ilah minat ta'alluh, ya, sedangkan ilahiyah itu berasal dari kata ta'alluh, wa huwal qasdu li jalbit naf'i wa daf'i durri bil ibadah, yaitu tujuan diberi agar apa namanya, al-qasdu, tujuan diberikan ibadah untuk mendapatkan manfaat dan menolak mudarat dengan ibadah. Wa kanatil arabu tutliku ar-rabba 'alal ilahi, dahulu orang-orang Arab memberikan makna mutlak rab kepada makna ilah, fasammau ma'budatihim arbaban li ajli dzalik, oleh karena itu mereka menamakan sembahan-sembahan mereka sebagai rab, ya, akan hal tersebut, ya, likaunihim yusammunallaha rabban bima'na ilahan wallahu a'lam, karena mereka menamakan Allah sebagai rab, sebagai yaitu dengan makna ilah wallahu a'lam. Nah, idan ar-rububiyyatu tutlaqu yuradu minha al-ubudiyyatu fi ba'dil mawadi, maka kalau begitu rububiyah kalau disebutkan secara mutlak, maka yang dimaksud dengan rububiyah tadi adalah ubudiyah di sebagian tempat, taratan bil istilzam wa taratan bil qasdi, ya, terkadang itulah konsekuensinya, terkadang itulah maksudnya. Wa ba'du ulama inaqal, sebagian ulama kita mengatakan, inna lafdal uluhiyati wa rububiyati yumkinu ayyudukhala fil alfat, ya, sesungguhnya lafad rububiyah, uluhiyah, mungkin saja itu dimasukkan ke dalam berbagai lafad-lafad. Allati yuqal, yang misalkan dikatakan, innaha idajtama'at iftarokat. Nah, kalau dia rububiyah, uluhiyah, disatukan, bersatu dia, bareng, maka memiliki makna yang berbeda. Sama kayak Islam, iman. Kalau misalkan saya tanya sama antum, apakah antum mukmin? Nah, mana mukmin? Berarti maknanya juga muslim. Ya, tapi kalau ditanya, kamu ini muslim apa mukmin? Berarti maknanya berbeda. Kalau muslim yang mengamalkan rukun-rukun Islam, amalan zahir, syahadat, sholat, zakat, puasa, Ramadan, haji. Kalau mukmin berarti yang mengimani dalam urusan batin, kolbu, beriman pada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan beriman pada takdir. Gitu kan? Taib wa idza iftaraqat ijtama'at. Namun kalau disebutkan terpisah, berarti maknanya sama. Ya, Anda muslim, ya saya muslim. Berarti maknanya juga mukmin. Paham enggak sini? Nah, kalau sama rububiyah. Ya. Rububiyah. Disebutkan rububiyah Allah, maknanya uluhiyah. Disebutkan uluhiyah Allah juga maknanya rububiyah. Tapi kalau disebutkan berbarengan, berarti memiliki makna sendiri-sendiri. Wa hadza wajihun. Ini sangat populer sekali mengenai hal ini. Paham sini ya? Tapi cukup sampai sini. Ya. Apa mau lanjut? Hah? Nah, muslih udah lapar nanti. Nanggung. Oh, masyaallah. Muslih mengatakan nanggung. Ah. Coba fasa, fasa, baca fasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarihu rahimahullahu ta'ala. Qala syaikhu rahimahullahu huna. Faqul ma'rifatul 'abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Wal ma'rifatu turadiful 'ilmi fi haqqil makhluq. Turadiful 'ilma. Turadiful 'ilma fi haqqil makhluqi fi aktsaril mawadhi'i. Amma fi haqqillahi 'azza wa jalla fa innahu subhanahu yusafu bil 'ilmi wa la yusafu bil ma'rifati. وذلك لأن العلم قد لا يسبقه لا يسبقه لا يسبقه جهل بينما المعرفة يسبق يسبقها جهل بينما المعرف درس يسبقها جهل درس عرف الشيء الشيء عرف الشيء بعد أن كان بعد أن كان جاهلا به لكن العلم قد لا يسبقه جهل به ولهذا يوصف الله عز وجل بالعلم ولا يوصف بالمعرفة. طيب perhatikan. Qala syaikhuna faqul ma'rifatil abdi rabbah. Katakanlah apa itu usul salasah, yaitu ma'rifah. Kalau dalam bahasa kita ma'rifah itu mengetahui. Ilmu juga maknanya mengetahui. Tapi kalau dalam bahasa Arab beda makna ma'rifah dan ilmu. Araftu syai'a. Araftu asyai'a. Ini mungkin kita sama dengan mengatakan alimtu asyai'a. Tapi dalam bahasa Arab itu maknanya beda. Ya, paham gak sini? Baik. Al-ma'rifah turadiful ilma. Ma'rifah itu adalah sinonimnya ilmu. Fi haqqil makhluk, tapi pada makhluk. Fi aktsaril mawadhi, di banyak konteks pembahasan. Di banyak tempat pembahasan, ya, ma'rifah maknanya ilmu. Amma fi haqqillah. Adapun terkait Allah. Ya. Fa innahu subhanahu yusafu bil ilmi wa la yusafu bil ma'rifah. Allah hanya disifati dengan ilmu. Allah tidak disifati dengan ma'rifah. Paham ke sini? Allah al-alim. Allah bukan al-arif. Tapi al-alim. Allah disifati dengan ilmu, bukan disifati dengan ma'rifah. Tayyib barakallahu fik. Lihat di footnote Ibn Qayyim. Qala Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala fi bada'il fawaid. Falfarqu baina idafatil ilmi ilaihi ta'ala wa adami idafatil ma'rifati la tarji'u ilal ifradi wa tarkibi fi muta'alikil ilmi wa innama tarji'u ila nafsil ma'rifati wa ma'naha fa innahum fi majari isti'maliha innaha innama tustakmalu fi ma sabaqa tasawwuruhu min nisyanin au dhuhurin au uzufin anil qalb fa idha tusawwaru wa hasala fi dhihni qabla qabla ya arafahu au ya qabla arafahu masuk qabla au arafahu ini ha ah fi dhihni kila arafahu ini ya oh iya kila ya ada ya-nya ya ya awasafa lahu sifatahu wa lam yarahu فإذا رآه بتلك الصفة وتعينت فيه قبل apa itu kila terus apa itu dikecoret di saya arafahu ya kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala perbedaan antara idofah penyandaran ilmu kepada Allah taala atau tidak diidofahkan tidak disandarkan makrifah kepada Allah itu tidak kembali kepada ifrad dan tarkib. Ya, kepada susunan dari muta'alik al-ilmi tadi. Namun kembalinya kepada ma'rifah itu sendiri dan maknanya. Ya, oleh karena itu dalam banyak penggunaan ya yang berlaku pada banyak penggunaan kalimat ini digunakan ini pada hal-hal yang telah ma'rifah apa yang sudah berlalu gambarannya berupa apakah berupa nisyan, apakah lupa atau zuhul sudah masuk di benak atau yang lain yang ada di kolbu, ya sudah tidak ada di benak dari kolbu. Faidah tusuwira, apabila sudah dapat digambarkan, wahasola fidhin, dan sudah ada benak, ada di benak di kepala, kila maka dikatakan arafahu. Berarti yang namanya arafahu, dia sudah ma'rifat. Berarti sebelumnya itu dia tidak ma'rifah atau hilang, kemudian diingat lagi. Ya, awasofa lahu sifatahu walam yara, atau dia mensifati dengan sifatnya yang tidak dia ketahui. Fa idza ra'ahu, apabila dia melihatnya, til bitilka sifat, dengan sifat-sifat tadi, ya, dan tentulah di sini dikatakan arfahu. Beda dengan alimahu. Kalau alimahu beda. Ya, barakallahu fiik. Bisa dipahami enggak sini? Mana lagi tadi? Ya. Wa dzalika li anna al-ilma qad la yasbiquhu jahlun. Karena demikian ilmu itu kebanyakan tidak didahului oleh ketidaktahuan. Ya, bainamal ma'rifatu yasbiquha jahlun. Sedangkan ma'rifah itu didahului oleh ketidaktahuan, kejahilan. Misalkan seorang dikatakan arafa syai'a, dia telah memakrifatkan sesuatu hal, dia telah tahu suatu hal. Ba'da an kana jahilan bih, setelah sebelumnya dia tidak mengetahuinya. Setelah dia tahu, arafahu. Wa qabla dhalik ya lam ya'rifhu. Aw kana jahilan bih, misalkan begitu. Lakinnal ilma qad la yasbiquhu jahlun bih. Sedangkan ilmu kebanyakan tidak didahului oleh ketidaktahuan. Allah disifati dengan ilmu, tidak disifati dengan ma'rifah. Seandainya Allah nih, ya, seandainya ala sabil fard, nggak mungkin. Seandainya Allah disifati dengan ma'rifah, mungkin. Dulu Allah nggak tahu, terus tahu. Dan itu nggak mungkin, bahkan pada hak Allah. Allah disifati dengan ilmu. Maka ilmu Allah azali, azali. Apa itu azali? La bidayata lahu. Enggak ada awalnya. Tidak diawali oleh awal. Paham enggak sini? Ya. Kalau kita ilmu kita diawali oleh ketidaktahuan. Ya enggak? Kita dulu enggak tahu apa-apa, sekarang tahu. Misalkan begitu. Diawali oleh kebodohan, ketidaktahuan. Kalau ilmu Allah tidak diawali oleh itu semua. Maka ilmu Allah azali. Abadi. Tidak ada endingnya. Azali tidak ada awal startnya. Paham gak sini? Kalau ma'rifah berarti sebelumnya gak tahu. Pas tahu, oh dia punya ma'rifah dia. Ya. Baik. Maka ditanya apa itu usul salasah? Ma'rifatul abdi rabbah. Pengenalan seorang hamba akan Rabbnya. Ini pada makhluk. Ma'rifahnya seorang hamba. Berarti sebelumnya si hamba ini tahu enggak? Enggak tahu. Dia masih kecil, enggak tahu apa-apa. Diajarin sama orang tuanya, sama ustadahnya, sama gurunya, sama guru TPA-nya, akhirnya dia tahu. Ya. Tayyib barakallahu fik. Ya. Walihada yusafullahu bil ilmi wala yusafu bil ma'rifati. Oleh karena itu Allah disifati dengan ilmu, tidak disifati dengan ma'rifah. Terus lanjut fajar. Wa'idun. Wa'idun yuqalu inna ta'bira bil ilmi awjahun. Awjahu. Isim takdir kok pakai tanwin. Terus. Awjahu fi mawadhi'i fil mawadhi'i. Fil mawadhi'i allati yuhtaju fiha ila ta'biri bil ma'rifati. Wadhalika li anna al ma'rifata aktharu ma ja'at fil Qur'ani madzmumatun. Naib, taib, perhatikan. Wa idan yuqal inna ta'bir bil ilmi aujahu fil mawadi. Juga ungkapan dengan ilmu itu aujah, lebih populer dalam banyak tempat. Allati yuhtaju biha ila ta'bir bil ma'rifah. Yang dibutuhkan, ya, ini lebih populer. Ini yang dibutuhkan di sini daripada takbir dengan ma'rifah. Walihada li annal ma'rifah, karena yang demikian itu karena ma'rifah aksaru maja'at fil Qur'an. Kebanyakan kalau datang di Al-Qur'an itu konteksnya madzmumatun, celaan. Terus lanjut. لأنه يتبع المعرفة الإنكار. Karena itu, karena kenapa kebanyakan kalimat ma'rifah di Quran itu majmumah, celaan? Karena dia mengikuti ma'rifah untuk mengingkari ini. Terus, amal ilmu fa'utiya bihi fil Qur'ani mamduhan. Nah, adapun ilmu di Al-Qur'an mamduhan, terpuji gitu. Terus lanjut, qala 'azza wa jalla alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Baik, perhatikan sini, alladzina atainahumul kitab, dan orang-orang yang kami berikan kitab, kami berikan Taurat pada mereka, Yahudi, Nasrani, kami berikan Injil pada mereka, ya'rifunahu, Allah sifati mereka ini punya ma'rifah, mereka memiliki ma'rifah terhadap beliau, terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka memiliki ma'rifah terhadap anak-anak mereka. Namun Allah celah ya, konteksnya majmumah, alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun, itu orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri, mereka tidak beriman. Terus fahuna wasafahum bil ma'rifati thumma bayyana an ma'rifatahum anna ma'rifatahum lam tanfa'hum. Maka di sini wasafahum bil ma'rifati, Allah mensifati mereka dengan ma'rifah, thumma bayyana, kemudian Allah menjelaskan, anna ma'rifatahum la tanfa'hum, lam tanfa'hum, ma'rifah mereka enggak bermanfaat untuk mereka. Terus وقال عز وجل يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. طيب perhatikan, يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها, mereka orang-orang kafir itu yang kufur nikmat itu, يعرفون نعمة الله, mereka punya makrifat akan nikmat-nikmat Allah, ثم ينكرونها, kemudian mereka ingkari, وأكثرهم الكافرون, kebanyakan mereka adalah orang-orang kafir, mereka punya makrifat, tercela ya. Terus لكن العلم أثني عليه في القرآن. طيب, namun ilmu أثني عليه في القرآن, itu dipuji di Al-Qur'an. Terus makanya kalau disebutkan ya, ketika Fir'aun datang dengan apa namanya, dengan kemegahannya, ya, orang-orang yang condong pada dunia mengatakan ya laitani mislu ma utiya al-qurun, gitu ya. Gimana ayatnya? Wahai seandainya kami juga diberikan seperti yang diberikan oleh Qurun, maka apa yang Allah jelaskan? Ya, berkatalah qala alladziina utul ilma, gitu ya. Wailakum. Hah? Qala alladziina utul ilma wailakum. Apa? Qala alladziina utul ilma wailakum. Wal yaquluna utul ilma wailakum. Wailakum. Wailakum, celaka kalian. Maka orang-orang yang Allah berikan diberikan ilmu berkata, celaka kalian. Ya, inna sawabullahi khairul liman amana wa amila shaliha. Inna sawabullahi khairul liman amana wa amila shaliha. Sesungguhnya pahala Allah itu lebih baik, ya, bagi orang yang beriman dan beramal soleh daripada harta Fir'aun. Dipuji. Ya enggak? Utul ilm, orang-orang yang diberikan ilmu. Dipuji. Terus amal wa amal ma'rifatu? Wa amal وأما المعرفة ففي أكثر المواضع التي وردت فيها نوع ذم لها. Adapun ma'rifah, ففي أكثر المواضع, di kebanyakan konteks tempat di Al-Quran yang terdapat di situ adalah jenis celaan terhadapnya. Gantian dibaca. Pakde. Lakin hadza laisa ala itlaqihi. Namun ini laisa hadza ala itlaq, enggak mutlak juga. Ma'rifah enggak selalu tercela. Terus di annahu qad jaa fil hadits as-sahihi alladhi fihi irsalu mu'adzin ila al-yamani. Faqala anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi ibadatullahi فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم. Nah, itu syahidnya. فإذا عرفوا الله. Ya. Ini enggak mutlak, ma'rifah itu tercela karena terdapat dalam hadis yang sahih yang di situ kisah pengutusan irsal, pengutusan Mu'ad ke negeri Yaman. Nabi SAW bersabda pada Mu'ad, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilai syahad ibadatullah." Maka jadikanlah yang pertama kali engkau dakwahkan pada mereka yaitu beribadah pada Allah. Fa idza 'arafu 'arafullah. Apabila mereka sudah ma'rifat akan Allah, mengenal Allah, kabarkan pada mereka Allah wajibkan pada mereka salat 5 kali sehari semalam. Terus fasarat, fasarat al-ma'rifatu huna bima'na al-ilmi bitauhidi kama fi riwayatil akhari, lakin lakinna at-ta'bira bil ma'rifati kama isti'maluhu kama isti'maluhu syekh rahimahullahu huna sahihun. Nah, maka jadilah ma'rifah di hadis tadi itu maknanya ilmu. Ilmu akan tauhid sebagaimana dalam riwayat-riwayat yang lain. Falyakun awwala ma tad'uuhum ila ay wahidullah. Fa idza 'arafu dhalik fa akhbirhum, dan seterusnya. Lakinn at-ta'bir bil ma'rifah, namun ungkapan syekh ya, ma'rifah di sini ma'rifatul abdi rabbah kama istamalu syekhu huna, sebagaimana yang digunakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini, itu sahihun, sudah benar. Terus wadzalika li'annahu qad warada al-isti'malu bihi. Ah, karena juga terdapat penggunaan kalimat ma'rifah dalam hadis sebagaimana hadis Mu'ad bin Jabal ini. Terus wa in kana aktsaru ma jaa isti'malul lafdzil ma'rifati madzmuman. Ah, wa in kana aktsaru ma jaa isti'malul lafdzil ma'rifati madzmuman. Walaupun kebanyakan penggunaan lafaz ma'rifah dalam hadis atau dalam ayat adalah konteksnya tercela. Terus qala huna ma'rifatul 'abdi rabbahu ya'ni ma'buduhu. Ma'budahu. Ma'budahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. هذه الأصول الثلاثة هي التي سيأتي تفصيلها والجواب عليها. Baik, qala huna, maka syekh berkata sini ma'rifatul abdi rabbah, ya, pengenalan seorang hamba akan Rabb-nya yakni ma'budah, yaitu sembahannya. Ya. Agamanya nabinya Muhammad SAW, inilah usul salasah yang akan datang nanti perincian dan jawaban akan tentang hal ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.